Bersama Romansa News. Mas Doni semalam, Hendra Buanyar, Komeng Derita semalam, thank you ya. Ragi Feki juga semalam, Hendra Mujib Sejati bersama Rudi Sejati semalam. Oh mantanku, maafkan aku masih sayang sama kamu. Oh mantanku, maafkan aku tak bisa hidup tanpa kamu. Terima kasih Mas Monyong informasinya. Perapatan Angger, debu-debu jalanan ditunggu ya. Tum heho, bolo-bolo, lawas semuanya. Nanti kita kasih, wes mas, ora usah tuding-tudingan. Ini panitia minta tolong dihormati, dihargai upayanya untuk bikin acara dinikmati bersama.